Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul uqadatan min lisani yabkahu qawli. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita jangan bosan-bosan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah, karena itu adalah pertanda satu rahmat Allah akan turun kepada kita dan selalu mengayomi kehidupan kita hari demi hari, sehingga kita mendapatkan rahmat ataupun posisi di sisi Allah di hari kiamat kelak nanti, dan juga sekalian mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang kita kaji saat ini ayat ke-24 dari surah Al-Anbiya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amittakhadhu min dunihi alihatun qul hatu burhanakum hadza dzikru man ma'iya wa dzikrun wa dzikrum min qabli bal aktsaruhum la ya'lamunal haqqo fahum mu'ridun. Artinya, apakah mereka mengambil Tuhan-Tuhan selain Allah? Katakanlah, unjukkanlah. Qul hatu burhanakum, tunjukkanlah hujjahmu. Atau Al-Quran ini adalah peringatan bagi orang-orang yang bersamaku dan peringatan bagi orang-orang yang sebelumku. Sebenarnya kebanyakan mereka tidak mengetahui yang benar atau yang hak, karena itu mereka berpaling. Ayat ini mengajak kita agar kita tetap waspada sehingga kita tidak luput dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengingat Allah itu berarti kita akan mengakui kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi apabila kita lalai, maka kita akan menjadikan Tuhan selain Allah karena kelalaian kita. Maka kalau seandainya sudah dalam keadaan seperti itu, bisakah kita menunjukkan kebenaran selain Al-Quran? Karena Al-Quran ini adalah sudah terbukti dalam kehidupan kita sehari-hari semenjak zaman para sahabat dan masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membawa kita kepada kehidupan yang lebih indah. Indah dalam arti sisi dalam pandangan agama, indah itu kita dapatkan apabila manusia itu senang. Maka disarankan dalam agama, kesenangan itu agar berbagi, itulah namanya kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagi, karena berbagi itu adalah sebuah ajaran yang disyariatkan Allah dan Rasul-Nya. Apabila kita mendapatkan halangan atau kita akan mendapatkan musibah, maka kita diperintahkan dalam agama itu agar kita bersabar, karena dengan bersabar itu kita akan mendapatkan keistimewaan, yaitu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amma yasifun. Artinya dalam kehidupan kita di dunia ini, kalau kita jadikan Allah itu Maha Esa sebagai sandaran kehidupan kita, maka tidak akan ada yang terzalimi satu sama lainnya. Tapi kalau kita jadikan kehidupan dunia ini dengan banyaknya Tuhan yang selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan menjadikan kerusakan. Karena Allah sudah mengatakan dalam firman-Nya dalam sebelum ayat ini atau pada ayat ke-22 yang menyatakan bahwasanya lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata. akan hancur semuanya karena masing-masing tugas ataupun urgensi dari Tuhan langit, Tuhan bumi itu akan menghancurkan orang itu. Tapi Allah mengatakan dengan rahmat dan kasih sayangnya, bal aktsaruhum la ya'lamun, karena sebahagian mereka itu tidak mengetahui sesungguhnya mana yang benar yang diajarkan Allah, maka mereka itu berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah banyak Allah buktikan dalam kehidupan dunia ini, tapi manusia masih membuktikan cara lain, padahal cara lain itu semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya ada tuhan-tuhan yang lain, mereka masing-masing mempunyai kelebihan satu sama lain. Kalau sudah mempunyai kelebihan satu sama lain, berarti mereka memiliki kekurangan satu sama lainnya. Berarti mereka tidak sempurna. Maka dengan tidak sempurnanya itu akan terjadi kerusakan. Karena ingin menciptakan segala sesuatunya, harus izin dulu dengan Tuhan langit, dengan Tuhan bumi, dengan Tuhan yang lainnya. Sehingga kalau tidak bersatu, maka akan terjadi kerusakan. Dan ini tidak akan bisa terjadi disebabkan kelebihan dan kekurangan yang menjadikan mereka itu dapat menghancurkan segala sesuatunya. Begitu Ustaz Perdana. Ya, terima kasih Ustaz Fajrul. Para pendengar rahimakumullah, semakin menarik pembahasan kita pada hari ini karena kembali menyentuh pembicaraan dalam ranah ketauhidan. Tapi menariknya di sini adalah ketika Allah menantang kul hatu burhanakum. Kalau kamu mengambil Tuhan selainku, tolong berikan buktinya, tolong berikan argumennya sehingga akhirnya pendapat kamu itu benar. Ya, kalau kita flashback kembali, tidak ada memang. Ini adalah tantangan dari Allah sekaligus sebagai sebuah taskhir. Kul hatu burhanakum. Tolong datangkan argumen kamu. Tolong berikan buktinya bahwasanya memang ini adalah Tuhan-Tuhan yang memang benar pada hakikatnya. Ya. Ketika orang-orang pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika akhirnya Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung itu, mereka mengatakan, "Anta fa'alta bi hadza bi alihatina ya Ibrahim? Apakah engkau yang melakukan ini pada Tuhan kami?" Kata Nabi Ibrahim, "Bal fa'alahu kabiruhum hadza." Ya, ini yang melakukan ini adalah Tuhan yang paling besar ini. Fas'aluhum in kanu yantiqun. Ya, tanya kalau mereka itu bisa berbicara. Faraja'u ila anfusihim, akhirnya mereka kemudian tersadar. Ketika ada orang-orang yang mengatakan bahwa malaikat itu adalah Tuhan lain atau anak perempuan Tuhan, Allah kemudian mengatakan wa qalu takazzar rahman waladan subhanah bal ibadum mukramun. Ya, itu hanyalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. La yasbiqunahu bil qawli wa hum yusabbihuna al-laila la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Tidak pernah mereka itu mendahului Tuhan dan mereka hanya melaksanakan apa yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Begitu juga yang dilakukan oleh si Samiri ketika membuat patung sapi yang kemudian akhirnya disembah. Tetapi pada akhirnya dia kemudian mengakui itu adalah rekayasanya saja, ya. Faqabattu qablatan min athari rasuli fanabastuha wa kadzalika sawwalat li nafsi. Aku lihat malaikat itu turun ke atas bumi, bekas pijakan kakinya itu menumbuhkan tanaman. Aku punya ide, ku masukkan bekas pijakan malaikat itu ke dalam tubuh patung sehingga akhirnya patung itu bisa bersuara. Wa kadzalika sawwalat li nafsi, itu adalah karena ambisiku untuk agar aku menjadi orang-orang yang terkenal di kaumku atau menjadi orang yang dihormati. Tidak ada argumen, ya, bagi orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika nanti di hari akhirat Allah sendiri langsung bertanya, ya, kul wa yauma yunadihim aina syuraka yallazina kuntum taz'umun. Ketika pada hari kiamat nanti Allah akan memanggil orang-orang yang kufur dan mengatakan, mana Tuhan-Tuhanmu yang engkau jadikan sebagai sainganku, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang berani menjawab, bahkan Tuhan-Tuhan yang mereka sembah sendiri pun mengatakan, ya, ini adalah bukan salah kami, ini adalah salah mereka, mereka yang menjadikan kami sebagai Tuhan-Tuhan tersebut. Jadi memang kul hatu burhanakum, berikan argumenmu, berikan kesaksianmu, tolong berikan buktinya, maka tidak akan ada. Bahkan di dalam surah Al-Hajj sendiri Allah mengatakan, ya ayuhan nasu inna ma duriba masalun fastami'u alah innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu zubaban walaw ijtama'u lah. Tuhan yang mereka sembah itu tidak ada yang mampu menciptakan seekor nyamuk pun, seekor lalat pun, ya. Kalau mereka sanggup, maka mereka tidak akan. Kalau diambil oleh lalat itu sesuatu dari mereka, mereka tidak akan sanggup berbuat apapun. Jadi sekali lagi, tidak ada argumen bahwasanya ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu sampai. Ya, kesimpulannya dalam ayat ini adalah bahwa kita tetaplah mengesahkan Allah dalam keimanan kita, walaupun dalam kehendak kita nanti bertentangan, tapi tetaplah kita pada posisi mengesahkan Allah. Mudah-mudahan itu akan menghantarkan kita nanti ke surga yang lebih tinggi derajatnya. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harus.